hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kasru azmil mu'mini hayyan ka kasrihi mayita, kasru azmil mu'mini mayitan ka kasrihi hayya. Man sahabiyul hadis? Man sahabiyuh? Man sahabiyuh? Man sahabiyuh? Ta'rif kasru azmil mu'min mayitan ka kasri hayya, mematahkan tulang seorang mukmin ketika dia meninggal sama seperti mematahkannya ketika hidup. Fal hadis rawahu Abu Daud wa ghairuhu min hadis Aisyah radhiyallahu anha. Fa hadha al hadis nastafidu minhu أنه لا يجوز كسر عظم المؤمن ميتا ولا يجوز إيذاؤه بشيء من الأذى. لا يجوز إيذاؤه dengan cara apa saja, tidak boleh menyakiti seorang muslim. Naam. Ketika dia meninggal, karena menyakitinya ketika meninggal sama seperti menyakitinya ketika hidup. Nah, lalu kalau ada seorang wanita hamil, nah, dan dia akan melahirkan, kemudian belum sempat anak itu dikeluarkan, meninggal. Yang tidak ada cara lain, itu kan butuh dorongan ibu. Kalau ingin keluar butuh dorongan. Sementara ibunya sudah meninggal. Begitu diteliti janinnya masih ada. Bolehkah membedah perut wanita yang meninggal tersebut untuk menyelamatkan anaknya? Hah? Boleh. Hah? Boleh. Hadis mengatakan ya, menyakiti ketika meninggal sama seperti menyakiti ketika hidup. Kaif? Apa alasannya? Hah? Hah? Karena ada maslahah. Nah, hilangnya satu nyawa lebih baik daripada hilang kedua-duanya. Dalam artian ini diyakinkan, meyakinkan bahwa dia masih ada kehidupan, masih ada harapan. Nah, sebagian al-Hanabilah mengatakan tidak boleh. Ba'dul Hanabilah mengatakan tidak boleh dibelah. Kenapa? Karena hadis ini, kasru azmil mu'min maitan ka kasri hayya. Nah, tidak diperbolehkan. Ya, terus gimana? Ya ditunggu sampai mati baru dikuburkan. Kalau memungkinkan untuk dikeluarkan melalui jalur normal, maka dikeluarkan. Nah, ya. Tapi kalau tidak memungkinkan, kecuali dengan cara membedah, kata mereka, biarkan. Tunggu sampai mati, setelah itu kuburkan. Nah, taban hadza qaul dha'if. Hah? Hadza qaul dha'if. Kaif? Hayah. An-nafs ma'sumah, terpelihara, terjaga. Maka selama ada harapan untuk menyelamatkan, selamatkan. Dan itu pun membedah perut tidak termasuk ke dalam kasru azmil mayit. Iya kan? Orang hidup saja, orang hidup berapa banyak yang dibedah perutnya? Dalam artian mereka rela ya. Bahkan ada yang lebih memilih dibedah perutnya daripada menempuh jalur normal. Nah, ya, sehingga untuk mengatakan hadis ini dengan membedah perut termasuk kasru azm mayyit, naam, maka ini tidak sejalan wallahu taala alam. Sehingga disebabkan karena ada maslahat, fa adh-dhahir jawazu dzalik. Adh-dhahir jawazu dzalika. Termasuk pula di antara masalah tasyri' al-juthah, membedah mayat. Apa hukumnya pembedahan mayat? Biasa kita ketahui di kedokteran itu mayat luar biasa dibedah ya, diutak-atik, semua diutak, dibedah ini dari dadanya sampai kakinya, diteliti semua. Nah, ini apa hukumnya? Hay'atul Kibarul Ulama menyebutkan tiga permasalahan. Masalah yang pertama, tasyrihul jutsah, membedah mayat dengan tujuan autopsi. Oh ya, autopsi. Hah? Yaitu untuk meneliti sebab kematian si fulan. Apakah dia mati normal biasa atau dia mati karena ada ulah kejahatan. Biasa kita mendengarkan itu, si fulan meninggal terus diteliti, autopsi, diperhatikan sebab-sebab kematiannya. Nah, untuk apa? Untuk menghindar dari kejahatan tersebut. Kalau sudah diketahui siapa pelakunya, lalu ditangkap, manusia aman dari kejahatannya. Sehingga ada kemaslahatan yang besar diambil dari itu. Dan kata mereka boleh, diperbolehkan, meskipun mayat itu muslim, karena ada kemaslahatan yang lebih besar. Yang kedua, membedah mayat untuk mengetahui wabah, satu penyakit yang menyebar. Misalnya ada seorang meninggal karena wabah, maka dibedah mayat muslim tersebut untuk meneliti, ya, wabah ini gimana keadaannya, gimana cara menyerangnya, dan yang semisalnya. Tujuannya apa? Untuk mencari penangkalnya. Maka ini boleh, karena kemaslahatan yang besar. Yang ketiga, membedah mayat dengan tujuan belajar dalam ilmu kedokteran. Para dokter, mereka calon-calon dokter, lakukan pembedahan, ya, mempelajari ilmu anatomi manusia. Baik, dengan mengetahui, tujuannya adalah untuk mengetahui jenis-jenis penyakit yang akan menyerang bagian ini, bagian ini, bagian seterusnya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, karena maslahat yang besar ini pula, Hay'atul Kibar Ulama mengatakan boleh. Hanya saja melihat kepada karamatul muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kasru azmil mu'min mayitan ka kasri hayya, maka hendaknya yang dibedah pada jenis yang ketiga ini, apabila calon dokter hendak melakukan pembedahan, maka yang dibedah itu bukan mayat seorang muslim, tapi mayat kafir. Nah, alhamdulillah mayat orang kafir banyak, stoknya banyak, maka dahulukan mereka, jangan menggunakan mayat kaum muslimin, disebabkan karena mayat kaum muslim itu terpelihara dan terhormat. Nah, هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.